Kau yang selalu berkata bahwa tak ada yang bisa menggangguku karena kau menjagaku. Ku ingat hangatnya senyummu ayah, membasuh hatiku dengan damainya. Kau yang selalu ada saat aku tak berdaya. Kau berjanji tak akan pernah pergi menjagaku selamanya. Kan ku ingat perkataanmu, kan ku ingat perjuanganmu. Takkan mampu ku hidup tanpamu, ayahku. Kan ku jaga kehormatanmu, ku bawa nama besarmu. Selamanya kau kan abadi di dalam hatiku, ayahku. Aku tak berdaya, kau berjanji tak akan pernah pergi menjagaku selamanya. Kan ku ingat perkataanmu, kan ku ingat perjuanganmu. Takkan mampu ku hidup tanpamu, ayahku. Kan ku jaga kehormatanku, ku bawa nama besarmu. Selamanya kau kan abadi di dalam hatiku. Cool.